Aku melangkah lagi lewat jalanan sepi, perlahan tapi pasti mengikuti ayun melodi. Langkah silih berganti melalui hari yang sunyi. Aku melangkah lagi dengan pasti. Ah!